Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah pada kesempatan ini pembahasan bab yang ke-12 dari buku Ilmu Fara'id yang sedang kita baca bersama. Bab tentang al-aul warrad. Al-aulu warrad. Naam. Kita sudah selesai membahas al-aul. Al-aul kita sudah membahas, ya. Ini terkait dengan hisab, dengan perhitungan waris, ya. Di mana dalam satu kondisi kita mendapatkan bahwasanya majmu' siham itu lebih besar daripada aslul masalah. Majmu' siham itu lebih besar daripada aslul masalah. Nah, kejadian ini atau kondisi ini yang disebut dengan apa? Al-aul. Al-aul. Karena majmu' siham lebih besar daripada aslul masalah. Dan akibatnya bagian masing-masing ahli waris akan berkurang. Bagian masing-masing ahli waris akan apa? Berkurang. Nah, taib sebagai contoh misalnya, ya, mimbab murajaah, seorang mati meninggalkan dua saudara atau dua saudari kandung. Dua saudari kandung, kemudian dua saudari seibu, kemudian nenek. Nah, ini misal kasus seperti itu, ya. Seorang mati meninggalkan dua saudari kandung. Taib. Dua saudari sekandung, karena dia dua orang, tidak ada mu'asib, tidak ada asal zakar, tidak ada far mayit, maka dua ukhtun syaqiqah mendapatkan berapa? Dua per tiga. Demikian ya, kawan, ya. Dia mendapatkan dua per tiga. Taib, kemudian dua ukhtun li'um. Dua ukhtun li'um. Dua ukhtun li'um, karena dia dua orang, maka keduanya berserikat dalam berapa? As-sulus. Berserikat dalam sulus. Sepertiga. Nah, berserikat dalam as-sulus. Sepertiga. Jaddah nenek, ya, dia mendapatkan berapa? Seperenam. Ya, seperenam. As-sudus. Tapi berapa asal masalahnya, ikhwan? Aslul masalah ada 3, 3, dan 6. Nah, hubungan dua angka ini adalah hubungan apa? Mudakhalah. Antara 3 dengan 6, maka aslul masalahnya adalah, ya, 6. Ya, aslul masalahnya adalah 6, ya. Dua ukhtun syaqiqah mendapatkan 2/3, maka mendapatkan berapa? Sihamnya berapa? 4. 6 kali 2 per 3 mendapatkan berapa? 4. Ya. Antum melihat di sini, ikhwan, 2 ukhtun syaqiqah mendapatkan 4 siham untuk mereka berdua. Kemudian ukhtun li'um sihamnya adalah 1/3 dari 6, yaitu 2. Untuk jaddah 1/6-nya yaitu 1. Naam, antum lihat di sini adadus siham, majmu' siham 4 ditambah 2 tambah 1 berapa? 7. Fa'adadus siham, majmu' siham, jumlah total siham itu lebih besar daripada aslul masalah. Aslul masalahnya 6, majmu' sihamnya berapa? 7. Ini yang disebut dengan aul. Ini yang disebut dengan aul. Dan penyelesaiannya sudah kita bahas juga, ya. Penyelesaiannya ringan, mudah, dengan merubah aslul masalah. Langsung dirubah saja dari 6 menjadi berapa? 7. Selesai. Baik. Karena aslul masalah menjadi 7, maka ya otomatis harta cukup, ya, karena membutuhkan 7 bagian. Ya. Hanya saja masing-masing ahli waris akan berkurang bagiannya. Misal jaddah nenek aslinya dia mendapatkan 1/6. Namun dalam kasus ini dia tidak mendapatkan 1/6, dia mendapatkan 1/7. 1/7 dengan 1/6 besar mana? Besar 1/6 ya. Baik, 1 roti bagi 6, 1 roti bagi 7. Otomatis lebih besar yang 1/6. Jadi dengan terjadinya aul, maka jatah ahli waris itu nanti berkurang dan semuanya berkurang. Ya. Nah, demikian juga ukhtun li'um, demikian pula ukhtun syaqiqah, semuanya berkurang. Ini yang terakhir kita bahas, ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, pembahasan aul. Ya. Adapun pembahasan berikutnya adalah ar-rad. Ar-rad. Ini belum kita bahas ya, ikhwan ya. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Pengertian rad sudah kita bahas, yaitu ketika keadaannya sebaliknya. Ar-rad adalah ketika ya, majmu' siham itu lebih sedikit daripada aslul masalah. Naam. Jadi aslul masalahnya ya, lebih besar. Nah, dan tidak ada asobah, tidak ada asobah di situ, akan terjadi masalah rod. Contoh misalnya, seorang mati meninggalkan ibu saja. Seorang mati meninggalkan saya mati tidak punya ahli waris kecuali ibu. Tapi berapa bagian untuk ibu? Ibu itu kalau tidak 1/3, 1/6 kan demikian ya. Al-um, kalau tidak 1/3, 1/6. Tinggal kita lihat syaratnya. Syarat terpenuhi untuk ibu mendapatkan 1/3, yaitu tidak ada farak mayit, saya tidak punya anak, tidak punya cucu, dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada jam'un minal ikhwah. Maka ibu ya berhak mendapatkan 1/3. Aslul masalah 3. Ibu mendapatkan 1/3-nya yaitu 1. Ya. Aslul masalah 3, majmu' siham 1. Kan demikian ikhwan. Berarti majmu' siham itu lebih sedikit, lebih kecil daripada apa? Aslul masalah. Mestinya akan ada sisa yaitu 2. 1/3 harta diberikan untuk ibu, sisa 2 bagian untuk siapa? Kalau ada asobah selesai. Kalau ada asobah bukan masalah rot. Ya. Misal seorang mati meninggalkan ibu dan akhun syaqiq misal. Al-um dan akhun syaqiq. Maka ibu berhak mendapatkan 1/3, sisanya 2 bagian diberikan kepada akhun syaqiq ta'siban. Dia mendapatkan dengan cara apa? Ta'sib. Jadi masalah rod tidak ada kalau ada asobah. Nah, permasalahannya ketika ya, tidak ada asobah. 2 bagian ini untuk siapa? 2 bagian ini untuk siapa? Inilah yang disebut dengan masalah ar-rad. Masalah apa? Ar-rad. Naam. Kasus rod sudah kita sebutkan ya waktu itu. Ya. Naam. Kemudian juga kita sudah membahas 3 aslul masalah yang mungkin terjadi aul, itu juga sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, penyelesaian kasus-kasus rad. Ya. Naqra, kita baca ikhwan, ya. Bu. buku ini, halaman yang ke-100 pada cetakan yang kedua. Penyelesaian kasus-kasus rod. Bagaimana penyelesaiannya? Dalam masalah rod, karena majmu' siham itu lebih kecil daripada aslul masalah, maka dipastikan masih ada sisa harta setelah semua ahli waris mengambil bagiannya. Ya. Karena aslul masalah lebih besar, majmu' siham itu lebih sedikit, ya otomatis ada sisa. Ya. Hanya saja untuk siapakah sisa harta tersebut, sementara tidak ada asobah yang menerimanya. Asobah tidak ada. Ya. Semuanya ashabul furud. Semuanya ashabul furud. Ya. Naam. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm berpendapat bahwa sisa harta tidak dikembalikan kepada ashabul furud, namun diserahkan kepada baitul mal. Inilah pendapat sahabat Zaid ibn Sabit radhiyallahu taala anhu. Jadi harta diberikan kepada baitul mal al-muslimin kalau ada baitul mal. Jadi kalau kasus tadi yang kita sebutkan, seorang mati meninggalkan ibu, ya, maka ibu mendapatkan sepertiga harta. Dua pertiganya masukkan baitul mal. Masukkan baitul mal. Karena tidak ada asobah. Pendapat yang lain tidak. Ya. Dan yang rajih, pendapat yang rajih, yang kuat insyaallah ta'ala, sisa harta itu dikembalikan kepada ashabul furud. Dikembalikan lagi kepada ashabul furud. Selain suami dan istri. Ya. Ini kita pertebal di situ karena ada sebagian ulama yang berpendapat semua ashabul furud termasuk suami dan istri juga berhak mendapatkan rod. Ya. Tetapi yang rajih wallahu alam, ya. Jadi sisa harta itu nanti dikembalikan lagi kepada ashabul furud kecuali suami dan istri. Suami dan istri tidak mendapatkan apa? Rod. Naam. Kenapa kita berikan kepada ashabul furud? Karena mereka lebih berhak atas harta daripada yang lain selain kerabat mayit. Baitul mal tidak ada apa-apanya, bukan apa-apanya. Manusia yang lain tidak ada hubungan. Sehingga atas dasar mereka ini adalah kerabat, memiliki hubungan kekerabatan, maka mereka berhak mendapatkan rod. Ya, kecuali suami dan istri. Suami istri tidak ada hubungan kekerabatan. Ya, secara asalnya dia mendapatkan warisan karena nikah, kan demikian ikhwan. Bukan karena mada qarabah, bukan karena qarabah. Naam. Ini pendapat yang kuat wallahu alam, ya. Dan ini adalah pendapat Umar Ibnul Khattab wa Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Nah, ini pendapat yang kuat insyaallah taala, dua dari khulafaur rasyidin berpendapat dengan pendapat ini, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Wa hadha al-qaul kadhalik ikhtara Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud al-Hudali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naam. Jadi misal seperti ini ikhwan, untuk lebih memahami masalah. Misalnya seorang mati, kayak tadi saya kasus, saya meninggal, ya, meninggal dunia, kemudian ahli waris saya adalah seorang ibu dan seorang istri. Saya mati meninggalkan ibu dan meninggalkan istri. Taib, had al-jawab, ibu berapa, istri berapa? Antum, Abu Aukasyah. Nah. Ibu berapa? Sepertiga. Ibu mendapatkan sepertiga karena tidak ada jam'un minal ikhwah dan tidak ada farq mayit. Maka untuk ibu sepertiga. Taib, untuk zaujah, istri berapa? Seperempat. Karena mayit tidak memiliki apa? Fara, baik anak atau cucu. Berapa aslul masalah? Taib, sambil melihat hubungan angka ya. 3 dengan 4 apa hubungannya, ikhwan? Mudakhalah, mumasalah, atau muwafaqah, atau mubayanah. Mumasalah bukan, ya. Mudakhalah juga bukan, muwafaqah bukan. Ini mubayanah. Kalau mubayanah tinggal dikalikan aja. 3 kali 4 berapa? 12. Walaupun kita sudah apal ini jelas kalau seperti ini aslul masalahnya berapa? 12. Fa aslul masalah untuk kasus ini adalah 12. Seorang mati meninggalkan ibu, kemudian apa? Zaujah, istri. Ibu mendapatkan sepertiga, istri mendapatkan seperempat, asal masalahnya adalah 12. Taib, istri mendapatkan seperempat. Seperempat dari 12 berapa? 3. Istri mendapatkan 3 bagian, ibu mendapatkan seperempat, yaitu berapa? Afwan, istri seperempat mendapatkan 3, ya. Ibu sepertiga mendapatkan berapa? 4. Ya. Betul, ikhwan? Taib, unzuru ikhwan, antum lihat. Berapa majmu' siham? Siham untuk ibu adalah 4. Siham untuk istri adalah 3. Fa majmu'u siham, jumlah sihamnya adalah berapa? 7. Sementara aslul masalahnya berapa? 12. Kelebihan, ada harta sisa di situ. Harta sisanya 5. Ya. Harta sisanya 5. Naam. Taib, untuk siapa 5 ini? Berdasarkan pendapat ya sahabat Zaid ibnu Sabit, maka 5 diberikan ke siapa? Baitul Mal. Taib, pendapat yang kedua diberikan kepada kerabat, kepada ashabul furud. Kepada ashabul furud, kecuali suami dan apa? Istri. Nah, kalau pendapat ini ya, maka diberikan kepada siapa? Ibu saja. 5 itu diberikan untuk siapa? Ibu. Istri tidak berhak. Nah, ada yang berpendapat istri dan suami juga berhak mendapatkan apa? Mendapatkan rot. Fahadi salah satu akwal. Pendapat yang pertama ya, yang mengatakan mereka tidak berhak, ashabul furud tidak berhak. Yang kedua, yang mengatakan semua ashabul furud berhak. Yang ketiga, ashabul furud kecuali suami dan apa? Istri. Nah, kita tidak menyebutkan secara rinci ya, khilaf di kalangan para ulama. Namun kita apa namanya? Sebutkan yang rajih di sini, bahwasanya yang berhak mendapatkan rad adalah kerabat atau afwan, ashabul furud selain suami dan istri. Nah, sehingga untuk kasus yang ada di hadapan kita ya, ibu mendapatkan berapa? 4 fardhon dan 5 apa? Raddan. Bukan taksiban ya. 5 apa? Raddan. Taib, itu contoh ikhwan mimbab untuk memahamkan tentang permasalahan rod dan akwal para ulama dalam masalah ini. Taib, berdasarkan apa namanya pendapat ini, maka ketika kita terapkan pada kasus-kasus waris, kita mendapatkan bahwasanya masalah rod itu ada 6 surah, ada 6 jenis ya, jenis-jenis kasus rod dan penyelesaiannya. Nah, ini yang akan kita bahas bersama insyaallah taala. Taib, bisa difahami ikhwan ya? Antum kalau mau apa namanya tulis tafadhol, ini contoh kasusnya. Contoh kasusnya demikian. Bismillah. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Sebelum saya lanjutkan, saya akan tanya kepada antum ikhwan, agar antum lebih paham. Apakah di dalam kasus yang disebut sebagai kasus rod itu ada ahli waris yang termasuk asobah? Ada atau tidak ikhwan? Jawabannya tidak ada. Sebab kalau ada asobah di situ, tidak ada rod. Ya, karena yang akan berhak mendapatkan warisan adalah apa? Asobah. Jadi kasus rod itu mesti di situ tidak ada asobah di dalamnya. Nah, kemudian di dalam kasus rod itu ada yang di dalamnya ada istri dan suami, dan ada yang tidak ada. Kasus rod yang tidak ada di dalamnya suami dan istri. Nah, ini perlu kita bedakan karena tadi ikhwan, pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Umar bin Khattab dan juga Ibnu Mas'ud berpendapat bahwasanya ashabul furud berhak mendapatkan rad kecuali suami dan apa? Istri. Kecuali suami dan istri. Sehingga kalau kita terapkan pada kasus-kasus rad, kita akan mendapatkan ada 6 jenis kasus rad. 6 jenis kasus rad. Ya, kita akan lihat ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Halaman 101 di situ, jenis-jenis kasus rod dan penyelesaiannya. Ya. Sebagai mukaddimah kita sampaikan bahwasanya penyelesaian kasus-kasus rod yang ada dalam buku ini, ya, berdasarkan pendapat bahwa ashabul furud berhak atas sisa harta kecuali suami dan istri. Nah, jadi kita memang menyelesaikan kasus-kasus rod dengan pendapat ini. Nah, kalau antum membaca kitab-kitab faraid yang muwassa, mungkin akan diselesaikan dengan tiga, ya, dengan tiga apa namanya cara penyelesaian. Tetapi karena buku ini maksudnya adalah apa namanya ikhtisar, maka kita hanya menyebutkan pendapat yang rajih sebagaimana disebutkan dalam mukaddimah buku ini. Nah, dan secara rinci kasus rod ada 6 jenis. Baik, kita lihat yang pertama ya kawan. Untuk penyelesaiannya nanti beda-beda, masing-masingnya ada cara. Jenis yang pertama adalah kasus rod yang terdiri dari satu orang ahli waris saja, tanpa suami dan tanpa istri. Ya. Jadi ahli warisnya hanya satu orang. Seperti dalam contoh-contoh yang ada di situ ya kawan, seorang mati meninggalkan satu anak perempuan. Seorang mati meninggalkan seorang ibu. Jadi ahli warisnya hanya satu orang saja dari ashabul furud dan bukan suami atau apa istri. Penyelesaian untuk kasus ini, ya, prakteknya semua harta diberikan kepada satu ahli waris tersebut. Ya. Aslul masalahnya ya satu. Seperti kasus seorang meninggal dunia meninggalkan seorang asobah. Seorang mati meninggalkan anak laki-laki. Ya sudah, semua hartanya diberikan kepada anak laki-laki. Seorang mati meninggalkan akhun syakik. Akhun syakik asobah. Harta semuanya diberikan kepada akhun syakik. Nah, sekarang seorang mati meninggalkan anak perempuan. Dia bukan asobah, tapi dia ashabul furud. Haknya adalah setengah karena dia sendiri. Tidak ada muassib. Maka dia mendapatkan hak setengah ini loh, kamu setengah, hak kamu fardhon. Terus masih ada sisa setengah untuk siapa? Ini untuk kamu lagi raddan. Ya. Berarti hakikatnya dia mendapatkan apa? Seluruhnya. Tetapi yang sebagiannya adalah fardhon, sebagiannya adalah apa? Raddan. Sudah kalau demikian langsung saja dikasih semuanya. Ya, dikasih semuanya, aslul masalahnya adalah satu. Aslul masalahnya adalah satu. Naam. Antum tinggal baca di situ ikhwan, ya, syarahnya. Kasus rod yang pertama, kemudian kasus rod yang kedua. Nah. Jenis yang kedua, ikhwan. Jenis yang kedua. Lanjutkan jenis yang kedua. Yaitu kasus rod, di mana dalam kasus tadi masih sama, tidak ada suami dan tidak ada istri. Tetapi di situ ada sekelompok ahli waris yang sama. Ahli warisnya sama, ya. Namun satu kelompok, bukan hanya satu orang. Misalnya seorang mati meninggalkan 3 anak perempuan, ya. Atau seorang mati meninggalkan 2 orang nenek, ya. Seorang mati meninggalkan 5 ukhtun li'um, nah. Faham ikhwan ya? Ahli warisnya cuma satu, tapi sekelompok, gitu. Satu jenis ukhtun li'um semua, tapi 5 orang. Baik. Penyelesaian untuk kasus jenis ini, ya, prakteknya juga demikian. Semua harta diberikan kepada mereka, diberikan secara rata. Ya, sama seperti kasus asobah, seorang mati meninggalkan 10 anak laki-laki. Ya, sudah semuanya untuk mereka, bagi 10. Seorang mati meninggalkan 5 ahun li'ab, ahun li'ab asobah. Harta langsung dibagi menjadi 5 untuk mereka. Demikian pula untuk kasus rod. Dia bukan asobah, ya, namun ada sisa untuk siapa? Ya, untuk mereka semuanya dibagi rata. Jadi penyelesaian untuk kasus jenis ini, semua harta diberikan kepada mereka dan dibagi rata. Aslul masalahnya adalah adadur ru'us. Jumlah kepala mereka, berapa jumlah kepalanya? Nah, sehingga penyelesaiannya kita lihat sama seperti seorang yang meninggal dunia dengan 2 orang atau lebih asobah yang sama. Ya. Antum lihat contoh kasus rod yang ketiga. Ya. Kita baca saja syarahnya, ikhwan. Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan 7 orang cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, berarti jenis ahli warisnya hanya satu, ya, ikhwan ya. Itu cucu perempuan. Tapi banyak, 7 orang. Dan mereka adalah ashabul furud. Kalau kita berikan farud mereka, mereka berhak mendapatkan 2/3. Jadi farud mereka 2/3. Mesti ada sisa. Sisa dari harta mereka adalah 1/3. Karena tidak ada asobah, maka sisa harta itu diberikan secara merata kepada 7 cucu perempuan. Nah. Dan dalam prakteknya, harta langsung dibagi rata untuk 7 orang perempuan. Aslul masalahnya adalah sejumlah kepala, ada duruus, yaitu 7. Langsung saja, asal masalahnya berapa? 7, bagi rata, 7, selesai. Mafhum ikhwan? Nah, ini rod. Nah. Sama seperti saudari seibu, 5 orang saudari seibu. Saudari seibu kalau 2 orang atau lebih itu jatahnya 1/3. Nah, jadi kalau diberikan untuk mereka fardhon, ya hanya dapat 1/3. Seorang mati meninggalkan 10 saudari seibu misalnya. Ya hanya 1/3 diberikan mereka. Ada sisa 2/3 untuk siapa? 2/3 itu. 2/3 ya untuk mereka lagi. Kalau demikian langsung saja aslul masalahnya adalah adadur ru'us, jumlah kepala, ya. Kalau contoh di hadapan kita karena jumlah kepalanya 5, ada 5 saudari seibu, maka aslul masalahnya adalah 5, dibagi rata untuk mereka berlima. Naam. Jenis yang ketiga, jenis yang ketiga, jenis yang ketiga, ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, masih sama dengan jenis yang pertama dan kedua, yaitu kasus rod yang tidak terkandung di dalam kasus itu, tidak ada dalam kasus itu suami atau apa, istri. Tidak ada suami, tidak ada istri. Hanya saja di sini ada beberapa jenis ashabul furud, bukan satu jenis, beberapa jenis ashabul furud. Naam, seperti ya. Kasus rot yang kelima di situ, ikhwan bisa antum baca. Seorang mati meninggalkan nenek, kemudian saudari si ibu, kemudian saudari kandung. Tapi kita berikan hak mereka masing-masingnya. Untuk nenek dia mendapatkan 1/6. Ya. Syarat untuk nenek hanya satu ya. Tidak ada ibu mayit atau tidak ada nenek yang lebih tinggi. Nah, kecuali dalam kasus nenek atau dari arah ibu ya, sudah kita bahas ya. Al-muhim nenek jaddah mendapatkan 1/6. Saudari si ibu karena dia sendiri dia mendapatkan 1/6. Saudari sekandung karena dia sendiri tidak ada muasib, tidak ada asal zakar, tidak ada farak, maka saudari kandung mendapatkan berapa? 1/2. Aslul masalahnya 6. Nenek mendapatkan 1/6, 1 siham untuknya. Saudari si ibu 1/6, maka dia mendapatkan 1 juga siham. Saudari kandung 1/2, 1/2 dari 6 adalah 3. Taib, majmu' siham, jumlah siham ternyata lebih sedikit daripada aslul masalah. 1 tambah 1 tambah 3 sama dengan berapa? 5. 5 lebih kecil daripada 6. Fa al masalah idzan masalah rad. Ini masalah rad. Terus bagaimana penyelesaiannya ikhwan? Penyelesaiannya sama dengan kasus aul. Sama seperti kasus aul, langsung dicoret aslul masalah yang lama diganti dengan aslul masalah yang baru yaitu majmu' siham. Majmu' sihamnya berapa? 5, tulis 5. Ya. Nah, itu secara otomatis jatahnya naik semua. Jatahnya akan naik. Kalau aul jatahnya berkurang, kalau rod jatahnya apa? Naik. Semuanya naik. Coba untuk perhatikan. Saudari sekandung semestinya mendapatkan 1/2, yaitu 3/6. Ali segadari. Demikian kan ya, Wan? Jatahnya itu aslinya 3/6. Tapi kemudian dia mendapatkan 3/5. 3/6 dengan 3/5 banyak mana? Banyak 3/5. Naik dia. Bagiannya naik. Ya. Demikian pula nenek. Nenek seharusnya 1/6. Tapi dia ternyata dapatnya 1/5. Ya, 1/5 lebih besar daripada 1/6. Saudari si ibu juga demikian. Tadinya harusnya 1/6 menjadi 1/5. Mafhum ikhwan ya? Ya. Jadi penyelesaiannya mudah untuk jenis yang ketiga ini, yaitu cukup diganti aslul masalah yang lama dengan aslul masalah yang baru. Apa aslul masalah yang baru? Yani majmu' siham. Jumlah siham itulah yang nanti akan menjadi apa? Aslul masalah. Kasus rot yang keenam juga demikian, sambil kita koreksi kawan. Ya, kita lihat. Seorang mati meninggalkan anak perempuan, kemudian cucu perempuan, kemudian saudara seibu. Naam. Taib. Anak perempuan berapa? Karena satu orang dia 1/2. Cucu perempuan mendapatkan 1/6 takmilata as-sulusain. Saudara seibu mahjub karena ada far'un, ada far' mayit. Ada far' mayit. Saudara atau saudari seibu kalau ada far' mayit baik laki-laki atau perempuan terhalangi. Nah, jadi apa fungsinya disebutkan dalam soal ini kalau memang dia tidak dapat jatahnya? Ya fungsinya untuk murojaah, ya. Untuk murojaah. Nah, ya. Nah, kalau perhitungan ya asal dia mahjub terhalangi. Nah, ya. Taib, anak perempuan 1/2, cucu perempuan 1/6, aslul masalahnya 6, anak perempuan 1/2 yaitu 3 sihamnya. Cucu perempuan 1/6 yaitu 1 sihamnya. Majmu' siham adalah 4, sementara aslul masalahnya berapa? 6. Ini masalah rad. Dan karena tidak ada suami dan istri dalam kasus ini, maka penyelesaiannya mudah, cukup dicoret aslul masalah yang lama diganti dengan aslul masalah yang baru yaitu majmu' mada siham. Aslul masalahnya menjadi 4. Dan dengan diturunkannya aslul masalah, maka secara otomatis bagian masing-masingnya akan apa? Naik. Akan naik bagiannya. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Nah, insyaallah bisa difahami ikhwan, ya. Sampai di sini dulu biidznillah azza wajal. Adapun tiga jenis yang lain adalah ya kasus-kasus rad yang melibatkan suami atau apa? Istri. Yang melibatkan suami atau apa? Istri. Nah, Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah, beliau termasuk yang berpendapat bahwasanya rad itu berhak untuk seluruh ashabul furud, masuk di dalamnya suami dan apa? Istri. Sehingga berdasarkan pendapat beliau ini, Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah, maka jenis-jenis kasus rad hanya ada tiga saja. Karena tidak ada pemisahan antara ada suami atau tidak, ada istri atau tidak. Nah, jadi selesai sudah sampai sini. Ya, menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya semua ashabul furud berhak mendapatkan apa? Berhak mendapatkan rad. Adapun yang mengatakan tidak berhak mendapatkan rad, maka akan didapatkan tiga lagi surah, tiga lagi jenis masalah rad yang kita akan baca insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang biidznillahi azza wa jalla. Ada pertanyaan tidak ikhwan? Barangkali ada yang belum faham atau sangat faham sehingga nah. Baik. Faham ya semua ya ikhwan? Mudah, tinggal antum murojaah lagi, antum ulang-ulang, insyaallah taala bisa difahami, dibaca ulang di buku juga insyaallah faham ya. Baik, namun kita baca bersama ya, untuk kita apa namanya melengkapi dengan beberapa contoh yang lain dari kasus-kasus yang mungkin untuk kita sebutkan dalam contoh-contoh pelajaran kita. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah.